kan sudah ada ruang di hatiku yang kau sentuh. Oh, dan ketika ku sadar tak selalu indah cinta yang ada. Kau lah yang ada di hatiku.